pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 22 Desember 2016 dibacakan Ardian Syah. MTQ tingkat kota Lok Sumawe tak digelar tahun ini. Menpar serahkan penghargaan Aceh sebagai wisata halal terbaik dunia. Tak dapat pesangon mantan pegawai nyaris bakar bank sumur. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Musabakah Tilawatil Quran ke-33 tingkat kota Lok Sumawe, yang awalnya dijadwalkan berlangsung Agustus 2016 dengan dana Rp1,2 miliar dalam APBK Lok Sumawe tahun 2016, ternyata dibatalkan dan dialihkan pelaksanaannya pada Februari 2017. MTQ tingkat kota Lok Sumawe selama ini dilaksanakan 2 tahun sekali. MTQ sebelumnya atau MTQ ke-32 dilaksanakan pada 2014 lalu di lapangan sepak bola Bulog Pentet, Kecamatan Blang Mangat. Para juara dalam berbagai cabang pada MTQ tersebut langsung dipersiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Aceh 2015 yang saat itu berlangsung di Nagan Raya. Bila dilihat dari jadwal pelaksanaan MTQ 2 tahun sekali, siokianya MTQ ke-33 tingkat Kota Lok Sumawe dilaksanakan tahun 2016 atau tahun ini. Bahkan dalam APBK Murni 2016 sempat tercantum anggaran Rp1,2 miliar untuk pelaksanaan tersebut. Namun dalam APBK perubahan 2016 Kota Lok Sumawe, dana tersebut sudah tidak ada lagi. Kepala Dinas Harian Islam Lok Sumawe, Zulkifli, mengatakan MTQ diundur menjadi akhir Februari 2017 yang lokasinya tetap di halaman Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe. Sedangkan alasan diundurnya MTQ dari Agustus 2016 ke Februari 2017 dilakukan berdasarkan keputusan bersama berbagai pihak untuk efektivitas persiapan menjelang MTQ tingkat provinsi. Sudarlun, Aceh memenangkan 2 kategori wisata halal dunia, yaitu World Best Halal Cultural Destination dan World Best Airport for Halal Travelers. Piagam dan plakat untuk kemenangan Aceh diserahkan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dan CEO International Travel Week Abu Dhabi Andy Buchanan, masing-masing kepada Gubernur Aceh yang diwakili staf ahli Gubernur Helfizar Ibrahim dan manajer Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Suratman di Balai Urang Susilo Sudarman Kementerian Pariwisata Jakarta. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Reza Fahlevi menyatakan rasa syukur karena Aceh bisa meraih kemenangan di 2 kategori. Ditambahkan staf ahli Gubernur Aceh Helfizar Ibrahim, Aceh harus memacu lagi penanganan industri pariwisatanya. Indonesia secara keseluruhan berhasil memenangkan 12 kategori dari 16 kategori yang dilombakan World Halal Tourism yang dilombakan di Abu Dhabi. Indonesia kemudian ditetapkan sebagai juara pertama wisata halal dunia, juara 2 diraih Malaysia, juara 3 Turki, dan juara 4 Jepang. Sudarlun, Gedung Bank Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan nyaris musnah terbakar 16 Desember lalu. Pasalnya seorang mantan pekerja yang kecewa dengan kebijakan manajemen nekat membakar gedung bank milik BUMD itu. Aksi nekat ini dilakukan M. Fahrizal alias Ferry dengan cara menyiram lorong lantai depan dengan bensin. Selanjutnya pria ini menyulutkan api menggunakan korek gas. Untungnya api tidak sempat membesar karena berhasil dipadamkan. Saat api mulai berkobar, pria yang mengaku sudah 17 tahun bekerja di Bank Sumut langsung kabur melalui tangga darurat. Aksinya ini sempat diketahui sekuriti, namun saat dikejar gagal ditangkap. Kapolsek Medan Baru, Kompol Roni Bonik, mengatakan tersangka ditangkap dari rumah kerabatnya di Jalan Bromo, Medan Denai kemarin. Ketika diperiksa, tersangka menurutnya sama sekali tidak membantah segala tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sakit hatinya disebabkan kebijakan manajemen Bank Sumut yang memecatnya tanpa memberikan pesangon. Padahal tersangka mengaku sudah mengabdi di berbagai bagian Bank Sumatera Utara sejak 17 tahun lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pria berinisial S diamankan tim Densus 88 dari kediaman orang tuanya di Desa Aji Bahu, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang, Rabu siang. Informasinya pelaku merupakan bagian dari jaringan Bahrum Naim. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting mengatakan penangkapan dilakukan tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ia memastikan hanya ada satu pelaku yang diamankan. Menurutnya rumah yang dijadikan tempat persembunyian pelaku merupakan milik orang tuanya. Rina tidak menjelaskan barang bukti yang disita dari kediamannya, dari kediaman tersangka. Ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan banyak karena pelaku masih diperiksa di Makobrimob Polda Sumatera Utara. Rencananya pelaku langsung diterbangkan ke Jakarta hari ini. Belum bisa dipastikan apakah pelaku memiliki kaitan dengan kelompok teroris yang digerebek polisi di Tangerang Selatan. Namun beredar informasi, S memiliki jaringan dengan pentolan teroris Bahrum Naim. Sudarlun, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dodi Ruswandi mengatakan Januari 2017 mulai dibangun rumah korban gempa di Kabupaten Pidi, Pidijaya, dan Biren. Sestama BNPB Dodi R mengatakan berdasarkan hasil pemaparan ketiga bupati dari kabupaten itu nantinya menjadi data bagi BNPB untuk pengajuan angka kebutuhan dana kepada Menteri Keuangan. Karena besok pengajuan dana kepada Menteri Keuangan harus selesai dilakukan oleh Kepala BNPB. Pembangunan rumah dan infrastruktur publik yang menjadi skala prioritas harus bisa dikerjakan awal Januari ini. Ia mengatakan rumah rusak akan dibangun sendiri masyarakat sebagai korban gempa. BNPB akan menyiapkan fasilitator teknik untuk pendampingan selama proses pembangunan rumah tersebut. Mutu pembangunan rumah harus tetap standar. Adapun honorarium fasilitator teknik dibayar BNPB. Sedangkan dana pembangunan rumah ditransfer ke masing-masing rekening pemilik rumah. Sudarlun, jalan-jalan di sekitar Istana Buckingham, salah satu kediaman resmi Ratu Inggris, mulai hari ini ditutup ketika dilakukan pergantian penjaga untuk mencegah serangan seperti yang terjadi di pasar di Berlin Senin malam. Penutupan ini merupakan bagian dari peningkatan pengamanan setelah insiden di Berlin dan penembakan Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov di Ankara. Dalam insiden di Berlin, pelaku mengendarai truk besar dan menabrakkan kendaraan ke pasar, menewaskan 12 orang, sementara lainnya mengalami luka-luka. Polisi di Inggris mengatakan selain menutup jalan di sekitar Istana Buckingham, petugas keamanan juga menempatkan tambahan penghalang jalan. Dijelaskannya juga pengetatan tersebut sudah dibahas beberapa bulan lalu, namun penerapannya dipercepat menyusul serangan di Berlin. Wali kota London, Sadiq Khan, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga dan pengunjung di ibu kota Inggris itu. Sudarlun, jenazah Andrei Karlov, duta besar Rusia yang ditembak di Turki, diterbangkan ke kampung halamannya. Andrei Karlov ditembak mati oleh Mevlut Mert Altintas sebanyak 9 kali saat ia memberikan pidato sebagai protes terhadap keterlibatan Rusia di Aleppo. Pada Selasa sore, peti mati Karlov dibawa melewati landasan bandara Esenboga terbungkus bendera Rusia. Dia dikawal oleh 6 tentara Turki menuju pesawat yang dikirim oleh Moskow. Sebuah upacara singkat yang dihadiri oleh diplomat tinggi Ankara dan wakil Perdana Menteri Turki Tukrul Türkes berlangsung sebelum Karlov meninggalkan negara itu untuk terakhir kalinya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 22 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalam.